بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kajian tafsir di pagi hari ini insyaallah taala memasuki pada surat yang berikutnya yakni surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams setelah kita selesaikan sebelumnya Surat Al-Lail. Setelah kita selesaikan Surat Al-Lail. Naam, alhamdulillah selangkah demi selangkah kita membahas ayat-ayat Allah, kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Allah Jalla wa Ala memberikan taufik kepada kita dari apa yang kita bahas. Telah kita ketahui Allah mudahkan bagi kita untuk beramal. Beramal apa yang diperintahkan, beramal dengan cara menjauhkan apa yang dilarang, meluruskan pula pemahaman kita dengan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala melalui Al-Qur'an. Karena Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayatnya. 6. Sebagaimana telah kita tahu, kita membahasnya mundur dari awal, yakni surat An-Nas, kemudian sebelumnya, dan sampailah kita pagi hari ini insyaallah taala surat sebelum Al-Lail secara urutan, yakni surat Asy-Syams. Saya bacakan terlebih dahulu, disimak ayatnya. 6. Atau sekaligus ditirukan. 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا تجلى إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Naam. Surat ini terdiri dari 15 ayat. Sebagaimana diakhiri wala yakhafu 'uqbaha berakhir pada ayat yang ke-15. Surat Asy-Syams kalau dikategorikan Makkiyah ataukah Madaniyah, maka surat ini tergolong Makkiyah. Surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah, artinya surat-surat yang turun di Makkah, atau surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka surat ini sebagai surat Makkiyah, yang mana diturunkan secara urutan setelah surat Al-Qadr. Diturunkan setelah surat Al-Qadr. Kalau dilihat dari urutan Al-Quran, Juz Amma, maka surat Asy-Syams datang setelah surat Al-Balad. Al-Balad, Asy-Syams, kemudian Al-Lail yang sudah kita bahas, dan seterusnya. Nah, ini kalau diurut dari juz yang pertama. Tetapi secara asbabun nuzul bahwa surat Asy-Syams diturunkan setelah surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Naam. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang pertama dengan bentuk sumpah. Diketahui pada awal ayat menyatakan wasyamsi. Telah disebutkan pada kajian-kajian yang sebelumnya bahwa huruf waw di awal ayat yang kemudian datang sesudahnya isim, isim itu salah satu tandanya alif lam. Kita lihat pada kata syams ada alif lamnya. Nah, maka yang kemudian yang mana alif lam itu sebagai tanda kata benda atau dalam bahasa Arab isim. Asy-syams artinya adalah matahari, adalah salah satu dari kata benda. Maka cirinya isim adalah padanya alif lam. Maka apabila datang dalam bentuk seperti ini, diawali huruf waw, kemudian setelahnya isim, dan huruf harokat terakhirnya adalah kasrah, maka waw di situ adalah sebagai waw al-qasam. Qasam artinya sumpah. Dan bukti kasrahnya pada kasrah di bawah huruf sin, wasyamsi. Naam. Maka waw di situ adalah bukan waw sifatnya huruf sambung, tetapi sebagai waw al-qasam, yakni menunjukkan sumpah. Sehingga Allah Jalla wa'ala menyatakan wasyamsi, artinya bukan dan matahari, tetapi adalah Allah menyatakan demi matahari. Nah, dalam bahasa kita, sumpah tadi diartikan dengan demi. Wasyamsi, demi matahari. Kata demi dipergunakan untuk sumpah. Maka di sini Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya. Dan itu hanya hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diperkenankan bagi makhluk bersumpah atas nama makhluk. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan makhluk dibenarkan karena itu kehendak, dan Allah berbuat apa saja yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Di mana makhluk adalah salah satu dari ciptaan Allah. Nah, maka Al-Khaliq, pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala mempunyai wewenang, mempunyai kehendak untuk bersumpah sesuai dengan apa yang Allah, apa yang diinginkan pencipta. Maka yang kita dapati bentuk sumpah semacam ini bukan hanya pada surat ini saja, tetapi pada surat-surat yang lainnya yang sebagainya sudah kita bahas. Salah satunya pada surat Al-Lail, Wal-Laili Idza Yaghsha, Wal-Laili, dan demi waktu malam. 6. Diawali dengan huruf waw dan setelahnya isim, kemudian harokat terakhirnya adalah kasrah di bawah huruf lam, wal-layli. Maka sebagaimana itu pula, wasyamsi, waduhaha, wasyamsi, waduhaha. Duha adalah salah satu dari waktu-waktu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sedangkan huruf ha, wadu, waduha, ha, nam, itu kembali kepada asyams, kembali kepada kata matahari, asyams. Nam, yang mana matahari adalah jenis kata muannas, sehingga bukan waduhahu, tetapi waduhaha. Seandainya kata matahari itu adalah jenisnya laki atau muzakkar, niscaya waduhahu. Akan tetapi karena mu'annath, karena jenisnya adalah perempuan, maka waduhaha. Kita lihat apa yang disebutkan tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat yang pertama. Aqsamallah, aqsama ta'ala. Aqsama artinya bersumpah. Ta'ala yang maha tinggi, yakni Allah Jalla wa'ala. Aqsama ta'ala, Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi telah bersumpah bihadihil ayat al-azimah, dengan ayat-ayat yang agung ini, ayat-ayat yang mulia ini, al-azimah. Ala an-nafsil muflihati wa ghairiha minan nufusil fajirah, yang mana berbicara tentang alan nafsil muflihah, jiwa yang beruntung, muflih, sukses, nam, yang menang, yang nanti akan dijelaskan siapakah jiwa yang muflihah, jiwa yang beruntung tadi. Nam, apakah berupa kemenangan atau kesuksesan yang real dalam bentuk kejayaan di dunia, ataukah bagaimana yang dimaksudkan dengan muflihah. Nah, wa ghairiha minan nufusil fajirah, dan jiwa yang lainnya pula, minan nufusil fajirah, dari jiwa yang lain, al fajirah, yang durhaka. Nanti ayat demi ayat akan menyebutkan ini jiwa yang muflihah dan ini jiwa yang fajirah. Perhatikan di situ kata an-nufus adalah jenis kata jamak. Sementara sebelumnya ketika menyebutkan muflihah, yakni an-nafs. An-nafs yakni bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya yakni an-nufus. Ala nafsil muflihah wa ghairiha minan nufusil fajirah. Faqala, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat yang pertama, wasyamsi wa duhaha, demi matahari kata Allah, wa duhaha, dan pagi harinya. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah penafsiran tentang duhaha. Duha ada yang menafsirkan dengan daw, ad-daw, dan juga israq, israq. Daw itu adalah cahaya yang terang, israq juga demikian, yang terbit. Daw adalah cahaya yang disertai panas. Nah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ja'ala fiha ad-daw wa ja'alaha harrah. Allah jadikan padanya ad-daw, yakni sinar, cahaya, wa ja'alaha harrah, dan Allah jadikan dalam keadaan panas. Nah, maka kita buktikan jika sudah masuknya waktu duha, maka sudah terasa mulai panas. Kapan itu waktu duha? Ketika matahari sudah meninggi. Awal mulanya matahari baru terbit. Setelah terbit perlahan akan meninggi. Nah, maka terlarangnya waktu sholat adalah dari setelah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, terlarangnya pula ketika matahari sedang terbit saat akan meninggi. Nah, itu diantara waktu-waktu terlarang untuk sholat, kecuali jika padanya sebab. Kecuali jika padanya al-asbab, memiliki sebab-sebab tertentu, maka menjadi boleh walaupun pada waktu terlarang. Alhasil bahwa duha adalah ketika matahari sudah meninggi. Proses dari matahari terbit sampai meninggi sekitar 10 atau 15 menit. Setelah itu mulai terus panasnya mulai bertambah. Maka itulah waktu duha. Ada pula yang menafsirkan bahwa duha itu adalah an-nahar. Duha adalah an-nahar. Sebagaimana pendapatnya Imam Qatadah rahimahullah dan Al-Farra, menafsirkan ad-duha huwa an-nahar. Dan menjadi suatu hal yang ma'ruf menurut bangsa Arab bahwa duha adalah an-nahar kulluhu, bahwa siang seluruhnya. Tadi Imam Qatadah dan Al-Farra menyatakan bahwa duha yakni an-nahar, siang. Diperkuat bahwa dikenallah menurut bangsa Arab bahwa duha itu adalah waktu siang semuanya. Fadhalika lidawami nuris syams, yang demikian itu atau alasannya karena berkesinambungannya cahayanya matahari. Nah, sehingga cahaya matahari tidaklah berada kecuali ma'a harris syams, kecuali bersama panasnya. Nah, sehingga beralasanlah bahwa kalau duha itu dikatakan sebagai an-nahar, yakni waktu siang. Kalau ditinjau kapan waktunya salat duha adalah semenjak matahari tadi telah meninggi sampai di akhir waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Apa yang saya ingat disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah sekitar 1/4 atau 20 menit sebelum masuknya waktu zuhur, itulah waktu terakhir salat duha. Dan justru itu adalah waktu yang paling afdal. Waktu salat duha yang paling afdal adalah sudah menghampiri berakhirnya. Naam. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wasyamsi waduhaha ay nuruha, demi waktu, demi matahari dan waktu duhanya, yakni nuruha, sinarnya. Wa naf'uha as-sadir minha, dan demikian pula manfaat yang datang darinya. Tentu ada manfaatnya dengan adanya sinar matahari. Naam. Dan juga waktu duha di sana padanya manfaat yang datang darinya. Berbagai manfaat duniawi dan juga manfaat ukhrawi. Naam. Manfaat duniawi adalah seseorang bisa keluar mencari ma'isyahnya, seseorang bisa menyelesaikan dari pakaian yang basah dengan dijemur, kemudian bentuk-bentuk yang lainnya, mengeluarkan binatang peliharaannya, dan segala bentuk-bentuk dari manfaat duniawi. Makna ukhrawi juga di sana seseorang bisa menyempatkan untuk sholat enam di waktu-waktu yang disunnahkan. Bahkan dikatakan sebagai sholat at-tawabun, sholatnya orang-orang yang bertaubat adalah sholat di waktu duha. Wa naf'uha as-sadir minha. Selanjutnya ayat yang kedua, Allah Jalla wa'ala masih bersumpah dengan salah satu makhluk yang lainnya, wal qamari idza talaha. Al-qamar, bulan. Maka Allah bersumpah dengannya, wal-qamari, demi bulan. Wau di situ sekali lagi, wawul qasam, sesudahnya adalah isim, dan kemudian harokat terakhirnya adalah kasrah. Wal-qamari, wal-qamari, demi bulan, kata Allah, idza talaha, apabila talaha, tala yatlu maknanya adalah tabi'a, tabi'a artinya mengikuti, sehingga tala di situ berarti adalah mengiringi. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan tatkala bulan itu mengiringinya. Mengiringi siapa? Matahari. Alha talaha, ha kembali kepada matahari. Dan demi bulan tatkala bulan itu mengikutinya atau mengiringinya. Sehingga kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan, idza talaha yakni tabi'aha, mengikutinya. Mengikuti dari sisi apa? Fil manazil wan nur, dari sisi manazil, tempat atau posisi. Maka bulan tadi mengikuti matahari. Demikian pula an nur, cahayanya. Mengikuti pula atau pantulan dari cahaya matahari. Sehingga bersinarlah bulan di waktu malam dengan pantulan sinar asyams. Tabi'aha fil manazil wan nur. Maka semua beredar sesuai pada tempatnya, dengan rapinya dan indahnya, dan tidak terjadi berbenturan. Maka tentu ada yang mengatur, ada yang meletakkan, ada yang menciptakan. Maka orang yang berakal sehat akan bertanya-tanya, mengapa kondisi di alam ini, seluruh apa yang ada di jagat, planet dan yang lainnya berjalan dengan teratur, persis dengan waktunya. Tanpa sampai berbenturan satu dengan lainnya, berjalan sesuai dengan aturannya. Maka di sana padanya Al-Khaliq, penciptanya, padanya pemiliknya. Berada di atas langit, jauh di atas kita, tanpa ada yang mengikatnya, kemudian berputar dengan sendirinya pada posisinya. Sebagaimana pula langit tanpa beratap. Tapi dia bisa berdiri, tidak sampai jatuh merobohi makhluk yang ada di muka bumi. Maka Allah bersumpah mengingatkan juga kepada makhluknya tentang salah satu makhluknya, al-qamar, wal-qamari idza talaha. Matahari, bulan mengikutinya, wadhalika idza saqatat ri'a al-hilal. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, yang demikian itu ketika jatuh enam, maka akan terlihatlah hilal enam. Atau ketika tenggelamnya bulan tadi, maka akan terlihatlah hilal. Hilal itu adalah semacam garis yang lirih sebentar keluarnya. Begitu matahari tenggelam, sebelum bulan tadi muncul, maka sesaat tadi akan, kalau memang akan terlihat hilal, akan muncul kelihatan sesaat. Dari situlah untuk menentukan waktu apakah memasuki Ramadan, dan demikian pula mengakhiri Ramadan, dan demikian pula menentukan masuknya satu Dzulhijjah, untuk menentukan 9 Arafah, 9 Dzulhijjah hari Arafah. Nah, maka ditentukan dengan ru'yatul hilal. Yang ketiga, ayat yang ketiga menyatakan wan nahari. Allah masih bersumpah pula dengan waktunya. Kalau dua ayat sebelumnya berkaitan dengan makhluk berupa benda, asy-syams, al-qamar, maka di sini terkait dengan waktu, wan nahari. Waw di awal sebagai waw al-qasam, kemudian setelahnya isim, kemudian harakat terakhirnya adalah kasrah, wan nahari. Idza jallaha, tatkala dia itu terang. Naam. Wan nahar idza jallaha, dan siang ketika mulai terang atau tampak. Jalla, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ma ala wajhil ardi, ma ala wajhil ardi wa awdahahu, adalah tampak dan juga awdaha, awdaha juga jelas, tampak, ma ala wajhil ardi, di muka bumi ini tampak dan memperjelas apa yang ada di muka bumi. Dengan Allah adakan an-nahar. Naam. Atau bisa berarti pula jalla yakni kasyafa. Naam. Sinonimnya adalah kasyafah. Dengan tersebarnya cahaya siang tadi, maka tampaklah segala sesuatu dengan jelas. Kemudian yang keempat, Allah Jalla wa'ala masih bersumpah lagi dengan salah satu waktunya pula yang menjadi lawan dari ayat yang ketiga, yakni an-nahar. Wal-layli idha yaghsha. Al-layl yakni waktu malam. Idha yaghsha, apabila malam itu sudah yaghsha. Yaghsha yakni menutupi. Naam. Yadhhab bidaw'iha inda suqutiha. Akan hilangnya, berlalulah sinarnya matahari ketika tenggelamnya. Maka masuklah waktu al-lail, yakni waktu malam. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaghsha yakni yaghsha wajhal ardi, menutupi permukaan bumi. Fayakunu ma'alaiha mudlima, maka jadilah apa yang ada di atas muka bumi, ma'alaiha yakni mudlima, dalam keadaan gelap. Fayakunu ma'alaiha mudlima, jadilah apa yang ada di muka bumi ini menjadi gelap. Kemudian beliau lanjutkan, fata'aqabu dhulma wadhiya, maka terjadilah ta'aqab, terjadilah silih berganti. Az-zulma wadh-dhiya, gelap dan terang. Wal wasyamsu wal qamar, dan terjadilah silih berganti antara bergilirnya munculnya matahari kapan, dan demikian pula kapan munculnya al-qamar, yakni bulan. Fata'aqab az-zulma wadh-dhiya wasyamsu wal qamar ala hadzal alam, pada alam semesta ini. Bintizami wa itqani, bintizam dengan nizam. Nizam itu adalah teratur. Pergantian silih berganti tadi terjadi dengan teratur, dengan intizam, wa itqan, dan kemudian dengan kokoh. Nah, pergantian tadi pasti kokoh, aturannya sangat detail, sekecilnya waktunya berjalan secara rutin, secara dinas, secara beratur, wa itqan, dan tanpa ada sedikit gejolak. Nah, kalau sampai itu sedikit saja berubah, maka akan terjadilah keguncangan di muka bumi ini. Tetapi Allah Jalla wa'ala menghendaki itu semua terjadi dalam keadaan itqan. Wa qiyamu lima salihil ibad, wa qiyam lima salihil ibad, berlangsungnya kemaslahatan seluruh al-ibad, hambanya atau manusia. Kapan waktunya keluar rumah untuk mencari ma'isya, kapan harus kembali, nah, kapan harus istirahat. Nah, kalau terjadi terbalik, secara fitrah terasa tidak enak, tidak nyaman. Siang dipakai tidur, nah, waktunya terbit matahari sampai tenggelam, kemudian ketika sudah tenggelam matahari, datanglah waktu malam, dia pakai untuk begadang, atau kemudian dia pakai untuk waktu yang sia-sia, atau dia tidak pakai yang semestinya untuk istirahat. Maka akan berantakan. Demikian pula peliharaan binatang dan sebagainya, dikeluarkan pada waktu pagi, dikasih makan dan sebagainya. Nah, itu semua terjadi lima salihil ibad. Akbaru dalilin, merupakan dalil yang akbar, dalil yang terbesar. Ala annallaha bikulli syai'in alim, bahwa Allah itu bikulli syai'in alim, maha alim, maha mengetahui, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Tahu kapan matahari itu harus terbenam, kapan itu terbit. Nah, dengan terbenamnya maka akan mulai berakhir aktivitas dari makhluknya dan sebagainya. Kemudian giliran datanglah bulan dan sebagainya. Maka Allah bikin itu semua, dengan itu kita mengatakan bahwa itu dalil yang terbesar, annallaha bikulli syai'in alim. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu qadir, maha kuasa, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu, berkuasa. Berkuasa terhadap seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Nah, ditata sedemikian rupa sesuai dengan kemaslahatan hamba. Wa annahul ma'bud wahdahu, dan dialah zat yang ma'bud, yang disembah, wahdahu satu-satunya. Alladzi kullu ma'budin, yang mana setiap yang disembah siwahu, selainnya, selain Allah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, fabatilun, maka itu batil, sesembahan yang batil. Maka dengan meyakini, menelaah, mengkaji, mencermati dari ayat-ayat Allah, apa yang Allah sebutkan tentang ciptaan-ciptaannya akan mengantarkan kepada tauhid. Naam, keyakinan tentang maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita rasakan dan telah mengetahui tentang kemaha besaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ketahui dan kita akan lakukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian ayat yang kelima, masih juga Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya. Setelah dua ayat terkait dengan makhluk, dua ayat berikutnya terkait dengan waktu, kemudian beralih lagi dengan makhluknya, yakni as-sama. As-sama yakni langit. Sumpahnya Allah diketahui melalui huruf waw di awal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, was-sama'i, dan demi langit, kata Allah, wama banaha, wama banaha berasal dari kata bana, bana yabni, artinya membangun. Was-sama'i wama banaha, dan langit dan juga pembinaannya. Naam. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, yahtamil, memungkinkan, anna ma mausulah, bahwa huruf ma itu kemungkinan pertama berfungsi atau bermakna sebagai mausulah. Mausulah itu adalah huruf sambung. Was-sama'i wa ma, dan demi waktu dan demi langit dan juga demi apa yang Allah bangun. Sehingga ketika ma di situ sebagai mausulah, fayakunul iqsam bis-sama' wa baniha, maka jadilah sumpahnya Allah itu terhadap langit dan sumpahnya Allah atas apa yang dibangunnya. Nah, jika ma itu bermakna mausulah, maka as-sama dan kata sesudahnya yakni banaha itu bentuk sumpah pula. Dipertegas dengan huruf ma. Maka Allah bersumpah dengan langit dan yang membangunnya. Alladzi huwa Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana yang membangun tentunya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ihtimal atau kemungkinan yang pertama pada terkait dengan huruf ma. Wa yahtamil annaha masdariyah. Kemungkinan yang kedua, ma adalah berfungsi sebagai masdar. Masdar itu apa? Masdar itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Masdar adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Isim yang berasal dari fi'il. Maka dengan kedudukan ma sebagai masdar, fayakunul iqsam bis-sama'i wa bunyaniha, maka jadilah Allah bersumpah demi langit dengan bangunannya. Allah bersumpah dengan langit serta bangunannya. Beda apa tidak? Beda apa tidak dirasakan dengan ma Yang pertama adalah mausulah, sedangkan ma yang kedua adalah masdariyah. Kalau ma yang pertama adalah demi langit dan demi yang membangunnya. Nah, sedangkan yang kedua masdariyah adalah demi langit dan dengan bangunannya. Sehingga dengan arti itu alladhi huwa ghayatu ma yaqdir minal ihkam wal itqan wal ihsan, yakni setinggi-tinggi minal ihkam yang dapat diukur, wal itqan kemudian juga adalah dari sisi kekuatannya, kekokohannya, wal ihsan kemudian dari sisi bagusnya, dari sisi keindahannya. 6. Bagaimana ciptaan Allah Jalla wa'ala berupa langit yang indah, kokoh, 6, tanpa bertiang. 6, semua tadi penciptanya yang membinanya adalah Allah Jalla wa'ala. Ayat yang ke-6 masih juga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Wal ardi, al ard yakni bumi. Wal ardi, dhatnya dalam keadaan kasrah karena pengaruh dari waw al qasam. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan juga tahaha. Toha yakni penghamparannya, bentangannya. Wa ma tahaha, dan bentangannya. Kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, tahaha penafsirannya adalah maddaha wa was'aha, bentangan dan luasnya. Begitu luas buminya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana luasnya langit. Dan demikian pula berlapis-lapisnya bumi sebagaimana berlapis-lapisnya langit. 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Fatumkinul khalqu hina idzin minal intifa' biha, yang memungkinkan al khalqu yakni makhluk, segenap makhluk, hina idzin dengan itu minal intifa' biha, dapat memanfaatkannya. Memanfaatkan luasnya bumi. Kalian bisa pergi kemanapun di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Untuk menegakkan dakwah, mendakwahkan tauhid. 6. Bumi Allah subhanahu wa ta'ala luas. Bijami'i wujuhil intifa', dengan semua bentuk pemanfaatan. Dengan semua bentuk pemanfaatan, baik pemanfaatan yang bersifat duniawi maupun pemanfaatan dari sisi ukhrawi. 6. Allah telah ciptakan bumi ini dengan luasnya. Wal ardi wa ma tahaha. Kemudian ayat yang ketujuh, wa nafsin wa ma sawaha. Allah Jalla wa Ala masih bersumpah lagi, 6, dengan nama yang namanya jiwa, nafs. 6, yang kemudian dalam bahasa kita nafas, nafs yakni jiwa. Nah, Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah ditandai dengan huruf waw tetapi tidak datang setelahnya dengan alif lam, tetapi sudah tergantikan dengan kasratain di bawah huruf sin wa nafsin. Naam. Maka apabila sudah ada alif lam tidaklah dibenarkan tanwin. Akan tetapi jika tidak padanya alif lam maka digantikan dengan tanwin. Wa nafsi wa nafsin wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa wa ma sawaha. Sawa artinya adalah penyempurnaan. Pernah dengar kata sawu sufufakum? Ya, sawu. Dari kata sawa, yusawi. Karena jamak jadi sawu. Artinya apa? Sempurnakan. Sufufakum, sof-sof kalian. Sawu sufufakum. Fa inna tasfiyatas sufuf. Tasfiyah, fa inna tasfiyah as-sufuf. Karena kesempurnaan sufuf min tamamis shalah, dari kesempurnaan salat. Ya. Tasfiyah juga dari kata sawa. Naam. Artinya adalah kesempurnaan. Maka kita jumpai di sini sawa wa ma sawa. Sedangkan ha adalah kembali kepada asy-syams wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, yahtamil annal murad nafsu sairil makhluqat al-hayawaniyah. Yahtamil, memungkinkan. Mungkin yang dimaksud adalah kata beliau nafsu sairil makhlukat al-hayawaniyah, jiwa seluruh makhluk hidupnya. Wa nafsin, nafs di situ adalah jiwa seluruh makhluknya Allah. Kama yu'ayyid hadzal umum, sebagaimana dikuatkan dari keumuman ayat itu. 6. Pada ayat yang lainnya. Dikuatkan pada ayat yang lainnya. Yang mana ayat ketujuh ini adalah yang sifatnya umum, kemudian diberikan rincian pada ayat yang lain. Ini kemungkinan, atau kemungkinan yang pertama. Wa yahtamil annal murad bil iksam bi nafsil insan al mukallaf. Kemungkinan yang lain atau yang kedua bisa jadi maksudnya adalah al iksam, sumpah, sumpahnya Allah bi nafsil insan al mukallaf, dengan jiwanya manusia yang mukallaf. Mukallaf artinya adalah manusia atau hamba yang telah dibebankan untuk menjalankan syariat Allah. 6. Maka Allah bersumpah dengan nyawa nafsi wa ma sawaha. Bagaimana kemungkinan ini bisa dikatakan? Bidalilin ma ya'ti ba'dahu. Dengan dalil apa yang datang sesudahnya. Keterangan atau ayat yang datang sesudahnya menjelaskan bukti bahwa sumpah tadi adalah sumpahnya Allah dengan jiwanya manusia yang mukallaf. 6. Wa ala kulli hal, apapun maknanya, kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, fan nafsu ayatun kabiratun min ayatih, maka jiwa itu adalah merupakan tanda, merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang besar. Ayatun kabirah, tanda kekuasaan Allah yang besar pada jiwa. Allati haqiqah bil iksam biha. yang memang layak Allah melakukan iqsam, Allah melakukan sumpah biha. Biha kembali kepada an-nafs. An-nafs itu kata dalam bentuk mu'annas. Yang mana Allah Jalla wa'ala layak untuk bersumpah dengannya, dengan jiwa manusia tadi. Fa innaha fi ghayatil lutfi wal khiffah. Karena sesungguhnya jiwa itu betul-betul lutf. Latif. Apa latif? Lutf. Halus. Wal khiffah. Dan jiwa itu adalah ringan. Nah. Jiwa manusia itu halus. Dan kemudian jiwa itu adalah ringan. Dijelaskan lebih lanjut. Dua kata itu oleh Syekh Abdurrahman. Apa maknanya adalah syari'atut tanakkul. Syari'atut tanakkul, cepat berpindah. Nah, jiwa itu cepat berpindah, tidak kemudian langgeng tetap gitu. Nah, kadang cepat berpindah. Tadinya punya maksud gini, tiba-tiba berbalik, seketika punya maksud yang berbeda dari yang telah dia niatkan atau yang dia maksudkan. Maka dinamakan al-qalbu. Jiwa itu adalah al-qalb, yakni hati. Dinamakan hati karena ya al-qalbu dalam dinamakan hati dalam bahasa Arabnya al-qalbu karena ya taqallab, karena berbolak-balik. Nah, maka kita kepingin hati itu tetap istiqamah di atas al-haq. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallib, wahai zat yang muqallib, membolak-balikkan al-qulub, hati. Thabbit qalbi ala dinik. Thabbit, kokohkan qalbi, hatiku, ala dinika, di atas agamamu, atau ala ta'atika, di atas ketaatan kepadamu. Itu bisa istiqamah menjalani perjalanan hidup tetap di atas al-haq. Ketika dia sudah tahu al-haq tadi, dia berpegang teguh dengan kuat, gigih, jangan sampai lepas. Nah, istiqamah yang itu perlu ujian, tantangan. Nah, yang kadang iman itu naik, kadang iman turun. Bagaimana kita untuk menstabilkan hati kita? Jangan sampai turun, setidaknya tetap. Dan bagaimana supaya bisa terus meningkat? Istiqamah terus dilakukan, bukan sesaat, tetapi sampai akhir hayat kita, menghembuskan nafas, menembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan istiqamah di atas sunnah, di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Naam. Maka jiwa tadi ghayatul lutfi wal khiffah. Antum kasih tanda karena itu bentuk manfaat yang perlu diingat. Fa innaha fi ghayatil lutfi wal khiffah. Kenapa demikian? Karena syari'atut tanakkuli. Ketemu? Nah, bagi yang membawa kitab terjemahnya adalah di halaman ke 637. 6. Kalimat di tengah-tengah di halaman tersebut. Karena syari'atut tanakkul, cepat berpindah. Wal harakah, cepat pula bergerak. Kemudian wat taghayyur, cepat pula berubah-ubah. Wat ta'athur, cepat pula terpengaruh. Nah, itu jiwa. Bil infialat an-nafsiyah, dengan pengaruh-pengaruh, dengan infialat an-nafsiyah, emosional. Ya, jiwa bisa dipengaruhi oleh itu, dipengaruhi oleh al-infialat, yakni pengaruh-pengaruh yang sifatnya an-nafsiyah. Seperti apa? Minal hammi, adanya muncul kemauan. Nah, muncul kemauan. Kemudian al-iradah, dipengaruhi oleh kehendak, keinginan untuk berbuat ini, berbuat itu, dan sebuah. Itu al-iradah. Wal-qasdu, dipengaruhi pula oleh al-qasd, yakni tujuan atau maksud. Nah, yang akan dia capai atau dia inginkan. Dipengaruhi pula oleh al-hub, kecintaan. Akan jadilah condong ke sesuatu yang dicintai. Wal-bughdu, dan akan dipengaruhi pula oleh kebencian. Nah, dipengaruhi oleh itu semua, oleh al-ham, demikian pula oleh al-iradah, al-qasdu, al-hub, wal-bughd. Wahiya allati laulaha lakana al-badan mujarrad timsal. Jiwa inilah yang seandainya tidak ada pada manusia, maka lakanal badan, niscaya badan itu atau jasad itu, mujarrad timsal, layaknya seperti boneka. Nah, la faida fihi, yang tidak ada gunanya. Jika tidak ada an-nafs yang memiliki yang sifatnya ghayatul lutfi wal khiffah tadi. Nah, sehingga lakanal badan mujarrad timthal la faida fihi. Wa taswiyatuha ala hadzal wajhi ayatun min ayatillahil azimah. Sedangkan penyempurnanya dengan keadaan seperti itu, taswiyatuha ala hadzal wajh, penyempurnaannya dengan keadaan seperti itu, ayatun min ayatillah, adalah merupakan satu ayat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Naam. Enam ayat yang bisa kita, atau tujuh ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan di siang hari ini. Enam, sumpah demi sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat yang pertama sampai ketujuh. Yang setelahnya Allah akan berbicara tentang keberadaan jiwa tadi. Ada jiwa yang takwa dan ada jiwa yang fujur, jiwa yang durhaka. Enam, maka beruntunglah orang-orang yang takwa, yang membersihkan jiwanya, dan akan rugilah, yang sengsaralah bagi jiwa yang durhaka selama di dunia. Nanti kita akan lalui pada ayat-ayat berikutnya. Semoga apa yang kita bahas dari beberapa ayat tadi memberikan hasil bekas pada jiwa kita untuk menuntun kita ke depan dalam mengarungi kehidupan untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alam.